memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارفع أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجور الأوحال واصعد في السماء فاهجور الأوحال واصعد في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bisa dalam bentuk kesalahan kepada sesama, maupun dosa kepada Allah. Namun sebagaimana pintu taubat senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari barat, maka selalu berusahalah kita untuk lebih baik lagi daripada hari kemarin dan menjadi insan yang mulia. Pendengar, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita dapat bersua kembali di rubrik Jendela Akhirat, untuk bersama-sama berupaya membuka cakrawala tentang perkara akhirat, berdasarkan pada kabar Al-Quran dan juga As-Sunnah As-Sahihah. Dan pendengar, dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-18, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu, apabila hari kiamat sudah datang? Ya, kiamat. Apa yang hendak kita perbuat, jika sudah datang? Dalil yang menyatakan akan terjadinya kiamat, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat ke-5. Sampai ke-7, yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini keriting. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Sebagaimana dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kiamat itu akan terjadi setelah tibanya beberapa tanda yang terbagi menjadi dua, yaitu tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Nah, pendengar, dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara terperinci tentang tanda-tanda kiamat kecil sesuai dalil yang terdapat di berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang tanda dari terjadinya kiamat besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memastikannya dengan 10 tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Setelah semua tanda-tanda kecil baik yang sedang terjadi maupun yang sudah dilalui. Pendengar yang budiman, pada saat tanda atau alamat terjadinya kiamat besar itu datang, maka orang yang lemah imannya pun ketika itu akan tumbang, sedangkan orang yang kuat imannya akan tetap teguh. dan mereka itu adalah kelompok dari umat Nabi Muhammad yang akan selalu ada. Fitnah dari orang-orang yang menyelisih mereka tidak dapat membahayakannya, karena ilmu dan kekuatan agama mereka terhujam kokoh di dalam jiwanya. Pendengar yang budiman, kiamat besar itu tidak akan terjadi sebelum kesemua tandanya berlalu satu demi satu. Dan di antara dalil dari beberapa hadis mulia yang menyebutkan kesepuluh tanda tersebut adalah diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Huzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperhatikan kami ketika kami sedang saling mengingatkan, di mana beliau bersabda, "Apa yang sedang kalian saling ingatkan?" Maka kami pun menjawab bahwa kami sedang saling mengingatkan tentang hari kiamat. Lantas beliau pun bersabda, "Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya, yaitu kemunculan asap, kemudian hadirnya Dajjal, lalu adanya binatang melata, lantas matahari terbit dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 gerhana matahari di barat, di timur, dan di jazirah Arab, serta yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar, yaitu tempat manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan." Dan pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Rasulullah mengumpamakan terjadinya tanda-tanda besar tersebut seperti tali kalung yang merangkai biji-biji mutiara, yang jika salah satu tali itu putus, maka jatuhlah biji mutiara pertama dan yang lainnya. Antara tanda-tanda kiamat besar dan kecil itu berbeda-beda, karena alamat dari setiap tanda-tanda kecil terjadi secara berjatuhan, sedangkan tanda-tanda besar terjadi secara beruntun, bahkan sebagiannya terjadi dalam satu waktu, bahkan ada tanda di mana yang satu belum selesai, tanda yang lain telah muncul. Tapi penyebutan kesepuluh tanda tersebut bukan berarti hal itu saja yang menjadikan tanda daripada akan tibanya hari kiamat besar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membicarakan tanda-tanda itu dalam berbagai hadis, baik dengan hadis yang menyebutkan satu atau dua tanda sekaligus, maupun salah satu dari kesepuluh tanda tersebut, ditambah dengan satu tanda besar yang lain yang tidak termasuk ke dalam sepuluh tanda besar tadi. Sebagai contoh, diangkatnya Mushaf Al-Quran, di mana tanda itu dikelompokkan dalam tanda-tanda besar kiamat, karena hanya akan terjadi setelah tanda-tanda besar itu muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Kitab Allah akan diangkat pada suatu malam, sehingga pada pagi harinya tidak ada satu ayat atau satu huruf pun dalam benak seorang muslim." Demikian pula tentang sabda Nabi akan hancurnya Ka'bah. Ya, hal itu termasuk tanda-tanda besar, karena terjadi ketika mendekati akhir tanda-tanda besar. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 'Ka'bah akan dihancurkan oleh Dhu Suwai Qatain dari Habasyah, Ethiopia. Ia akan merampas perhiasannya dan melucuti kiswahnya. Sungguh aku melihatnya adalah seorang laki-laki botak dan pincang. Ia memukul dengan sekop dan cangkulnya.'" Nah, pendengar yang budiman, penghapusan Mushaf Al-Quran, kemudian penghancuran Ka'bah terjadi pada masa tanda-tanda besar, sebelum manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Oleh karena itu, keduanya dikelompokkan dalam tanda-tanda besar untuk menguatkan ilmu dan pengetahuan. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa kesepuluh tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tetap sebagai pokok dari tanda-tanda besar tersebut. Adapun tanda lainnya, hal itu adalah sebagai penyempurna. Dan pendengar, di antara kesepuluh tanda-tanda kiamat besar tersebut, adalah munculnya Al-Mahdi dan kepemimpinannya. Ya, di tengah kejadian besar dan fitnah dahsyat yang menimpa seluruh kaum muslimin, baik dari segi agama maupun keberadaannya, maka Allah Ta'ala saat itu mengutus seorang laki-laki dari keluarga Nabi Muhammad dan dari keturunan Fatimah binti Muhammad alaihis salam. Adapun nama dan julukannya sama dengan nama dan julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau riwayat At-Tirmidzi yang artinya, dunia ini tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Dan pendengar, diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya bahwa Al-Mahdi akan keluar pada akhir zaman dari ujung Maroko. Ia berjalan dan pertolongan selalu bersamanya sejauh 40 mil. Benderanya merah serta kuning, terdapat tulisan angka-angka yang tertera nama tepi laut di sebuah tempat yang disebut Masanah, yaitu di Maroko. Nah pendengar, dari situlah ia membawa benderanya bersama kaum yang telah Allah tetapkan kemenangan dan keberuntungan baginya. Masa kekuasaannya adalah selama 7 atau 8 tahun. Dalam masa itu, bumi menjadi milik kaum muslimin dan jazirah Arab. Dengan izin Allah Ta'ala, akan mengeluarkan simpanan kekayaan dan pertaniannya karena banyaknya curahan hujan dan hewan ternak. Yang menjadi indikasi melimpahnya kekayaan adalah banyaknya hasil pertanian dan curah hujan. Hasil kekayaan itu adalah harta yang semakin melimpah ruah, sehingga Al-Mahdi akan mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Karena sangat banyaknya, ia membagikannya kepada seluruh manusia. Semua itu disebabkan oleh keadilan, ketakwaan, dan ilmunya. Pendengar yang beriman, akan datang bersama pasukan dari Khurasan dan penunggang kuda yang membawa bendera-bendera hitam. Dan di antara bukti yang menunjukkan kemuliaan Al-Mahdi ialah ketika Isa bin Maryam turun dari langit pada waktu sholat di menara timur Damaskus. Ia mendekati Al-Mahdi. Lalu Isa dipersilahkan untuk mengimami sholat, namun Isa menolak karena penghormatan Allah bagi umat Islam ini. Demikianlah pendengar jendela akhirat kali ini mengenai tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam. أنجور الأوحال وصعات في السماء.